wa ahammu masadir tafsir fi hadhihi al-marhalah, dan masadir, sumber-sumber yang paling penting dalam masalah tafsir pada tahapan yang pertama ini. Jadi di sini beliau akan membawakan tentang bagaimanakah pemahaman Rasul tentang Al-Qur'an, bagaimanakah pemahaman para sahabat tentang Al-Qur'an. Kemudian disebutkan tentang ahammu masadir fi hadhihi al-marhalah, yakni sumber-sumber yang diambil daripadanya tafsir di zaman Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan, fahmun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahabah lil Qur'an. Pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat terhadap Al-Qur'an. Bagaimana pemahaman mereka? Beliau mengatakan, wa kana tabi'iyan, merupakan perkara yang tabi'i, yang maklum. Ayyabhaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jumlatan wa tafsilan, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memahami yang namanya Al-Qur'an secara jumlatan, secara global, secara umum, wa tafsilan, dan juga memahami Al-Qur'an secara terperinci. Pemahaman beliau dua, ijmaliyun wa tafsiliyun. Imma ijmali, yakni pemahaman tentang Al-Qur'an secara global, atau pemahaman tentang Al-Qur'an secara terperinci. Ini sudah diketahui, perkara yang sudah dimaklumi oleh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Id takaffalallahu ta'ala lahu bilhazdi wal bayan, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin untuk Rasul yang namanya al-hifad wal bayan, yakni beliau dibikin hafal tentang Al-Quran dan juga beliau diajari tentang penjelasan Al-Quran tadi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 19, Allah ta'ala berfirman, inna alayna jam'ahu wa qur'ana, inna alayna jam'ahu wa qur'ana, sesungguhnya kewajiban kita, kata Allah, adalah mengumpulkan Al-Quran tadi dalam dadamu, kata Rasul, kata Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qur'ana, dan juga kewajiban kita adalah membacakan Al-Qur'an kepadamu. Nah, dikarenakan ketika itu khanafidina'afakumullah, sebelum turunnya ayat ini, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali malaikat Jibril turun menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan wahyu dari Allah, beliau langsung menggerak-gerakkan bibirnya berusaha untuk menghafal apa yang dibawakan oleh Jibril. Yakni beliau bersungguh-sungguh, bersikeras, berusaha sekuat tenaga untuk langsung menghafal apa yang dibawakan oleh Jibril. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya menurunkan ayat ini, inna alayna jam'ahu wa qur'an, kewajiban kita, kata Allah, adalah menggabungkan, mengumpulkan Al-Quran tadi ke dadamu. Jadi jangan khawatir, pasti engkau akan dibikin hafal. Wa qur'ana, dan kewajiban kita adalah membacakan Al-Quran tadi kepadamu. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana, maka apabila kami bacakan Al-Quran kepadamu, fattabi', maka ikutilah qur'ana, bacaan itu. Jadi dibacakan oleh Jibril, diikuti, dibacakan lagi, diikuti, dibacakan lagi, diikuti, wahakana. Thumma inna alaina bayana, kemudian kamilah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan menjelaskan Al-Quran tadi kepadamu. Naam. Ini perkara yang sudah dimaklumi. Dengan nas yang jelas ini, ayat yang jelas ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memahami Al-Qur'an jumlatan wa tafsila, ijmalian wa tafsilian. Secara global beliau paham betul bagaimanakah pembahasan Al-Qur'an secara umum, dan juga beliau memahami betul tentang pembahasan Al-Qur'an secara rinci. Ini ayat ini bagaimana, bagaimana tafsirnya, bagaimana bayannya, wailatri, secara rinci beliau tahu, dikarenakan Allah sudah menjamin hal itu untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama kana tabi'iyan, sebagaimana diketahui, ayyabhama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an fi jumlatin. Sebagaimana diketahui bahwasanya para sahabat mereka memahami Al-Qur'an fi jumlatihi, yakni secara global. Mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in memahami Al-Qur'an secara global. Ai binisbati lidhahirihi wa ahkamihi. Yakni dilihat dari segi zahirnya. Zahir Al-Qur'an tadi dan hukum-hukum Al-Qur'an tadi. Kalau sekedar memahami zahir Al-Qur'an, zahir ayat, mereka paham. Mereka paham secara umum hukum-hukum yang dibawakan dalam Al-Qur'an secara ijmal, mereka paham. Paham betul secara global. Paham ya? Ini pemahaman mereka secara global. Dikarenakan mereka orang Arab. Bahasa mereka bahasa Arab. Al-Qur'an yang diturunkan kepada mereka berbahasa Arab, tentunya mereka paham betul zahir daripada bahasa Al-Qur'an. Paham ketika mereka membaca Al-Qur'an, ayatnya ini bagaimana artinya, mereka paham. Hukum-hukum yang terkandung di dalamnya secara zahir, mereka paham. Ini pemahaman mereka para sahabat secara ijmal, secara global. Amma fahmuhu tafsilan, adapun pemahaman para sahabat secara terperinci, secara terperinci masalah Al-Qur'an, wa ma'rifatu daqa'iq batinah atau daqa'iq batinih, dan mengetahui daqa'iq, daqa'iq itu perkara yang tiqah, yang detail, dan mengetahui perkara-perkara yang detail yang ada dalam Al-Qur'an, bihaitsu la yaghibu anhum syaridatun wala waridatun, dari sisi tidak ada yang luput dari mereka syaridah. Syaridah itu syai'un munharif, sesuatu yang menyimpang, yakni sesuatu yang terpencar-pencar, itu syaridah. Wala waridah, tidak pula yang waridah, yakni yang jelas baku sudah ada. Fahada ghairu mausulin lahum bimujarrati ma'rifatihim lilughatil Qur'an. Maka ini tidak mudah bagi mereka kalau mereka itu hanya sekedar memahami bahasa Al-Qur'an itu sendiri. Sami. Jadi mereka para sahabat itu hanya memahami Al-Qur'an secara global saja, secara zahir paham hukum yang disebutkan secara zahir paham. Adapun hukum-hukum yang sifatnya itu daqa'iq batinah, sifatnya itu terperinci, butuh yang namanya istinbatul ahkam atau butuh yang namanya al-bayan wa tafsir, mereka enggak paham. Tidak mampu, ya, tidak mampu. Baik. Bal, bahkan kata beliau, la budda lahum min al-bahthi wan nazar war rujuk ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yashkalu alaihim fahmu. Bahkan harus bagi mereka untuk membahas ulang, melihat kembali dan juga rujuk, merujuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang mereka masih iskal dari makna Al-Qur'an tadi. Paham? Jadi untuk masalah-masalah yang sifatnya itu tafsiliyah, perincian daripada Al-Qur'an, batinah, daqa'iqul umur, perkara-perkara sifatnya detail dari Al-Qur'an, mereka harus membahas ulang, dinawar lagi, dicek ulang, tanya lagi kepada Rasul sallallahu bagaimana ayat ini, bagaimana penjelasannya, bagaimana welas lagi. Demikian. Wa dzalika li'anna al-Qur'an fihi al-mujmal wal-mushkil wal-mutasyabih wa ghairu dzalik mimma la budda fi ma'rifatihi min umurin ukhra yurja'u ilayha. Dikarenakan Al-Qur'an itu di dalamnya terdapat yang namanya mujmal, ayatun ijmaliyah. Ini ayat-ayat yang sifatnya itu mujmal, global, umum. Wal-mushkil, ada ayat yang sifatnya itu mushkil. Ada juga yang sifatnya itu mutasyabih. Dan selain hal itu, dari ayat-ayat yang harus diketahui, dari perkara-perkara yang lain yang harus dirujuk kepadanya. Jadi tidak hanya mengandalkan kekuatan bahasa mereka para sahabat, tetapi harus membutuhkan perkara yang lain berupa al-bayan, wal-ursyad, wat-tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau hanya sekedar mengandalkan kekuatan bahasa mereka saja, belum cukup untuk memahami rincian-rincian makna Al-Quran. Belum cukup. harus rujuk lagi kepada Rasul, tanya lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian. Paham? Wal hafidz qala fidana a'udzukumullah ala kulli hal. Pemahaman Rasul terhadap Al-Qur'an itu jumlatan wa tafsilan, secara global dan secara rinci, dikarenakan Allah sudah menjamin hal itu untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum majma'in tentang Al-Qur'an itu jumlatan saja, ijmalian saja, secara global. Adapun rincian-rinciannya, tafasilul umur, tafasilul ayat, dafa'iqul umur, dafa'iqul ayat, perkara-perkara sifatnya detail dalam Al-Qur'an, mereka belum sampai ke sana. Harus kembali rujuk kepada Rasul, meminta penjelasan, meminta tafsirnya, wahai saja. Aku bilang mana? Jelas ya? Wala adzunnul haqqa ma'a Ibnu Khaldun haitsu yaqulu fi muqaddimatihi, dan saya tidak mengira kebenaran itu ada pada Ibnu Khaldun, di mana beliau mengatakan dalam mukaddimahnya, yakni beliau di sini mengomentari ucapannya Ibnu Khaldun, kurang tepat ucapan beliau ini. Beliau mengatakan Ibnu Khaldun, innal Qur'an nazala bilughatil Arab, Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah dengan menggunakan bahasa Arab. Wa ala asalib balaghatihim, dan juga diturunkan sesuai dengan gaya-gaya bahasa balaghah mereka para sahabat. Kama taqaddama kana fi jana'akumullah, bahasa Arab di zaman para sahabat itu masih murni. Ya kan? Masih murni. Adapun pembukuan pembahasan matan nahwu, tadwin, qawa'id lughah al-arabiyyah, penyusunan kaidah bahasa Arab itu terjadi di zamannya Umar atau di zamannya Ali. Nah, itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullah dalam kitab beliau Ajbabu Wad'i Ilmin Arabiyyah. Di situ beliau bawakan tiga riwayat, tiga kisah sebab kenapa ilmu nahwu itu dibukukan. Nah, di situ bahasa dan naf. Ini sekedar untuk menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab. Balaghah dalam Al-Qur'an itu sama dengan balaghah dalam bahasa Arab yang masih asli di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Naam. Baik. Jangan kemana-mana, nanti menyebar. Fa kanu kulluhum yafhamunahu wa ya'lamuna ma'aniyahu fi mufradatihi wa tarakibi. Ini sisi kesalahan beliau. Maka mereka para sahabat seluruhnya itu memahami Al-Qur'an, mengetahui makna-maknanya dalam kosakata Al-Qur'an tadi dan susunan kata Al-Qur'an tadi. Ini kata beliau. Ini pemahaman beliau, ijtihad beliau. Dikarenakan bahwa Al-Qur'an itu turun dengan bahasa Arab, para sahabat menggunakan bahasa Arab, bilisanin Arabi. Uslubnya Al-Qur'an sama dengan uslub bahasa Arab yang ada pada zaman para sahabat. Berarti menunjukkan kesukasinya. Berarti mereka para sahabat paham betul tentang makna Al-Quran, mufradat Al-Quran, tarkib, susunan kata dalam Al-Quran. Demikian. Tetapi di sini belum mengatakan wala azunnul haq. Saya tidak mengira al-haq, kebenaran itu ada pada beliau. Yakni apa dikomentari? Fihi nabar. Atau dengan bahasa Ibnu Taimiyah, fihi mati. Baik. Ini pembahasan yang pertama. Ya, pemahaman Nabi dan pemahaman sahabat tentang yang namanya Al-Qur'an. Sekarang pembahasan tentang pemahaman para sahabat itu sendiri. Ya, pemahaman para sahabat. Apakah mereka itu dalam satu pemahaman rata semuanya, ataukah masing-masing mereka itu memiliki kelebihan? Ada yang pemahamannya itu kuat, qawiyul fahm, quwwatul dzakirah wa quwwatul hafz. Ataukah bagaimana? Belum menjelaskan. Tafawutus sahabah fi fahmil Qur'an, tingkatan-tingkatan para sahabat dalam memahami Al-Qur'an. Jadi para sahabat itu laisu ala darajatin wahidah, mereka tidak di atas satu tingkatan, di atas satu martabat, tidak. Tetapi mereka itu bertingkat-tingkat. Ada yang pemahamannya itu kuat, tajam. Ada yang di bawah itu, setengah-setengah. Ada yang kurang, ada yang malah tidak tahu. Paham? Nah, itu mereka para sahabat. Mereka juga manusia. Pemahaman mereka bertingkat-tingkat. Walau annana, kata beliau, kalau seandainya kita raja'na ila ahdi sahabat, kita kembali ke zaman para sahabat, lawajadna annahum, maka kita akan mendapati bahwasanya mereka para sahabat lam yakunu fi darajatin wahidatin, mereka tidak di atas satu tingkatan binisbati li fahmihim atau binisbati li fahmi ma'anil Qur'an, bila ditinjau dari segi pemahaman makna Al-Qur'an. Kalau sekedar masalah bahasa, hum aqwiya wa hujaj fil lughah. Kalau masalah bahasa saja, mereka itu kuat dalam masalah bahasa. Ya, mereka itu faham betul dengan bahasa mereka. Asy'ar lughah itu faham mereka. Tetapi kalau masalah mengetahui makna-makna Al-Qur'an, mereka bertingkat-tingkat. Ada yang qawi, ada yang kuat, ada yang di bawah itu dan ada yang di bawah itu. Bal tafawatat maratibuhum, bahkan tingkatan-tingkatan mereka itu berbeda-beda. Wa ashkala ala ba'dihim ma dhahara li ba'din akhar minhum. Terkadang sebagian mereka itu merasa iskal tentang sebuah makna, tetapi hal itu jelas untuk yang lain. Yakni sifatnya nisbi. Ya. Apa bahasa anunya nisbi itu? Relatif. Ya, nisbi. Kalau orang ini kuat pemahamannya ketika memahami satu makna, tepat. Yang ini agak kurang ketika memahami makna yang itu, agak salah. Wahajada. Wahada yarja'u ila tafawutihim fil quwwatil 'aqliyah. Ini semuanya kembalinya kepada tingkatan-tingkatan mereka pada akal mereka, kekuatan daya tangkap mereka. Wa tafawutihim fi ma'rifati ma ahata bil Qur'an min durusin wa mulabasat. Dan juga tingkatan-tingkatan mereka dalam mengetahui apa yang dicakup oleh Al-Qur'an berupa dzuruf wa mulabasat, berupa keadaan-keadaan, situasi-situasi yang ada. Ya, dikarenakan Al-Qur'an itu ada pembahasan yang namanya asbab an-nuzul, sebab turunnya sebuah ayat. Tentunya makna ayat tadi yang memiliki asbab an-nuzul itu dikaitkan dengan kejadiannya. Kalau seseorang itu tidak paham kejadian apa itu, maka dia tidak akan paham apa makna yang diinginkan. Ya kan? Nah, dan mereka ketika menangkap sebuah kejadian, dzuruf wa mulabasat yang berkaitan dengan turunnya sebuah ayat bertingkat-tingkat. Nah, wa akthar min hadza, dan yang lebih daripada ini, annahum kanu la yatasawawna fi ma'rifatil ma'ani allati wudi'at laha al-mufradat. Mereka tidak sama dalam masalah mengetahui makna-makna yang diletakkan padanya kosakata yang ada. Famin mufradatil Qur'an ma khafiya ma'nahu ala ba'dus sahabah. Maka di antara kosakata Al-Qur'an ada yang samar pada sebagian para sahabat. Wala dhayra fi hadza, tetapi ini tidak mengapa, tidak berbahaya atas mereka. Fa innal lughah la yuhitu biha illa ma'sumun. Dikarenakan bahasa tidak ada yang bisa mencakup semuanya kecuali orang yang ma'sum, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Al-Qur'an tidak ada yang bisa mengetahui rincian-rinciannya kecuali Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa lam yad'a ahadun anna kull fardin min ummatin ya'rifu jami'a alfaz lughatiha. Dan tidak ada satupun orang yang mengaku, ya, yang mengaku bahwasanya masing-masing person dari umat ini itu mengetahui semua lafaz-lafaz bahasanya. Paham ya? Baik. Wa ala kulli hal hum yatafawatun wa la yatasawaw. Mereka itu bertingkat-tingkat, tidak sama ketika memahami yang namanya Al-Qur'an. Tentang memahami sebuah makna Al-Qur'an, mereka tidak sama. Ada yang terkadang itu samar ketika memahami sebuah makna, ada yang terkadang itu jelas. Baik, mereka yatafawatun, tergantung dengan kekuatan pemahaman mereka. Disebutkan contohnya, misal contohnya, ما أخرجه أبو عبيدة في الفضائل عن أنس apa yang dikeluarkan oleh Abu Ubaidah dalam kitab Al-Fadail dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Umar bin Al-Khattab qara 'ala al-minbar. Ketika itu sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu membaca sebuah ayat di atas mimbar. Wa fakihatan wa abba. Surat apa ini? Wa fakihatan wa abba. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Hah? Surat Abasa atau surat Nazi'at? Hah? Ayyuhal Khattab, para hafiz, gimana? Wala ana bi hafiz. Hah? Abasa. Nunggar. Wa fakihatan wa abba. Dan buah-buahan serta abba. Faqal, sahabat Umar mengatakan, hadhihi al-fakihah qad 'arafnaha. Lafaz fakihah kita tahu apa maknanya, buah-buahan. Fawal ab, terus apa makna dari abba di sini? Thumma raja'a ila nafsihi faqal, kemudian beliau balikkan pertanyaan tadi kepada diri beliau sendiri dan beliau mengatakan, inna hadha lahuwa takallufu ya Umar. Ini merupakan tindakan memberatkan diri wahai Umar. Jadi apa? Kau tidak tahu, ya sudah tidak tahu, tidak usah bertakalluf dalam masalah ini. Menunjukkan sekali bersahabat Umar saja, yang mana beliau sendiri disebutkan dalam sebuah riwayat yang memerintahkan untuk dibukukan yang namanya ilmu nahwu, gitu ya. Ketika itu ada seorang Arabi membaca surat Al-Bara'ah. Tahu surat Al-Bara'ah? Surat apa itu? At-Taubah. Ada disebut dengan surat Al-Fadhihah. Surat At-Taubah. Ketika membaca ayat apa? Innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulihi. Dia baca begitu Arabinya. Maka ada salah seorang yang ada di situ kaget. Loh, maka dibaca di jer. Atas berarti dia kepada musyriki. Berarti Allah berbalak dari Rasulnya. Lari dia ke sahabat Umar. Wahai amiral mukminin, ada orang Arab Badui itu baca kayak gini. Panggil dia. Panggil. Suruh baca. Gimana bacaannya? Baca kayak gitu dia. Innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih. Kata Umar, kata salahin yang benar, innallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Ya, wa rasuluh. Akhirnya langsung dibukukan yang namanya ilmu nahwu. Baik. Takut salah faham. Sekali berbeliau saja, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, terkadang ada sebagian lafaz dalam Al-Qur'an yang beliau samar, enggak tahu apa maknanya. Nah, menunjukkan mereka itu bertingkat-tingkat. Wa aidan ma rawahu al-Bukhari, contoh yang lain sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Min anna Adi ibn Hatim lam yafham makna qawlihi ta'ala. Bahwasanya Adi ibn Hatim tidak memahami makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytul aswadi min al-fajr. Hendaknya kalian makan dan minum sampai jelas bagi kalian al-khaytul abyad, benang putih, wa min al-khaytil aswad, dengan benang hitam, min al-fajr, dikarenakan terangnya fajar. Wa balagha min amrihi, beliau pun yakni Adi bin Hatim itu bermubalaghah, berlebih-lebihan dalam menyikapi ayat ini. An akhadha iqalan abyad wa iqalan aswad, beliau pun akhirnya mengambil ikat apa benang putih dan benang hitam. Disebutkan dalam riwayat ditaruh di kakinya. Disebutkan dalam riwayat yang lain ditaruh di bawah bantalnya. Dulu tidak ada lampu ya Iko, tidak ada lampu. Gelap. Kalau sudah mendekati malam, sudah. Malam pun mulai menyelimuti. Yang terdengar cuma suara binatang-binatang gurun. Melihat ke atas lentera berupa bintang-bintang di langit. Sudah gelap sekali. Mungkin lihat begini itu sudah tahu ini siapa. Ya kan? Tidak tahu. Kemudian, maka ketika turun ayat ini, beliau, yakni Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, mendengarkan ayat ini, beliau memahami secara zahir. Terjemahan harfiah. Kalas langsung diambil benang putih, benang hitam. Disebutkan dalam riwayat, dibuka bantalnya, ditaruh di situ. Menurut beliau, kalau terang, nanti kan kelihatan. Ini yang putih, ini yang hitam. Gitu. Falamma kana ba'dul lail, ketika pada sebagian malam, nazara ayyuhuma, nazara ilayhima, falam yastabina. Beliau pun melihat kepada dua benang tadi, belum jelas juga. Sudah sekian. Dibuka, kok masih gelap? Tidak tahu dia yang putih yang mana, yang hitam yang mana. Falamma asbaha akhbar Rasul bisya'ni. Ketika sudah pagi, dia pun mengkhabarkan kepada Rasul SAW tentang keadaan dia tadi malam. Disebutkan dalam beberapa yang lain, Rasul tertawa. Bahkan sampai Rasul SAW mengatakan, inna wisadataka la'arud, bantalmu terlalu besar. Benangnya terlalu bawa bantal, bantalnya terlalu besar. Jadi tidak kelihatan. Bahasa orang sini, nyerempit itu benang. Yakni kata kiasan, bukan seperti itu pemahamannya. Maka beliau pun memahami tentang dangkalnya akal beliau, pemahaman beliau. Wa afhamahul murad, dan Rasul memberikan pemahaman kepada Adi bin Hatim tentang maksud ayat tadi. Wa ghadu dzalika min al-amtsilah, dan selain hal itu dari contoh-contoh yang lain. Jadi ayat yang dibawakan di sini itu ada penggalan. Awalnya turunnya itu cuma setengah. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad. Sampai sini. Makanya Adi bin Hatim memahami secara zahir, ngambil benang putih, benang hitam, taruh di bawah bantal. Zahirnya demikian. Buka, tak kelihatan. Buka lagi, tak kelihatan. Wah, ini sudah jam berapa ini? Buka lagi, pasti tak kelihatan juga. Maka kena berlapor kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian turunlah ayat setelahnya, minal fajr, yakni yang dimaukan dengan khaytul abyad wa khaytul aswad, itu sawadul lail wa bayadun nahar, hitamnya malam dan terangnya fajar, bukan benar. Nah, ini mirip ya, mirip dengan ayat yang sebelumnya dibawakan. Ayat apa itu? Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tasudha kullal basti. Ya kan? Kalau ada tuh memahami sahabat, enggak boleh begini, enggak boleh begini. Ayo. Baik. Qala Ibnu Qutaibah, Al-Imam Ibnu Qutaibah wa huwa mimman taqaddama 'ala Ibnu Khuldun bi qurun. Beliau ini lebih jauh dulu hidupnya daripada Ibnu Khuldun. Beliau mengatakan, "Innal Arab la tastawi fil ma'rifah bi jami' ma fil Qur'an min al-gharib wal mutasyabih." Bahwasanya orang Arab mereka tidak sama dalam masalah ma'rifah, pengetahuan seluruh apa yang dalam Al-Qur'an berupa gharib, kata yang asing, wal mutasyabih, dan ayat-ayat yang masih sama. Bal inna ba'daha yasbudu fi dzalika 'ala ba'din, bahkan sebagian mereka itu lebih diutamakan atas sebagian yang lainnya. Demikian para fidina wa'alaikumullah. Ini pemahaman para sahabat, contoh mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in ketika memahami yang namanya makna Al-Qur'an. Ada yang kuat, ada yang memang betul-betul tidak paham, seperti disebutkan di sini, kayak Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum tidak tahu apa makna abba, dengan kebelakangan Ibnu Hajim tidak tahu apa makna dari ayat yang tadi dibawakan, faqulu washrabu hatta yatabayyan ila akhir al-ayah, dan masih banyak lagi khonafidina a'udzubikumullah, contoh-contoh yang lain yang menunjukkan akan tafawut fahmus sahabah lil Qur'an, tingkatan-tingkatan pemahaman para sahabat tentang Al-Qur'an. Laisu 'ala darajatin wahidah, mereka tidak di atas satu derajat, tidak di atas satu tingkatan. Bal yatafawatun wa la yatasawun, mereka itu bertingkat-tingkat dan tidak sama. Meskipun demikian, la bayt, tidak ada dosa. Ya, tidak membahayakan mereka. Kenapa? Rasul masih ada di situ. Tinggal langsung rujuk kepada Rasul SAW tentang makna ayat tadi. Ya kan? Semakin jauh dari zaman Rasul SAW, maka semakin banyak yang namanya kesamaran. Semakin jauh lagi, semakin banyak samarnya. Nah, nanti akan dibawakan pada marhalah-marhalah berikutnya. Kemudian beliau membahas tentang masadirut tafsir fi hadzal 'asr. Sumber-sumber tafsir pada masa ini, al-'asr, yakni masanya siapa? Masanya mu'allif? Lah, masanya para sahabat. Jadi tafsir di zaman para sahabat itu bersumber dari 4 perkara. Baik. نذكر إجمالا ثم نؤجل ما بعده. Beliau mengatakan masadir tafsir di hadis al-asr, sumber-sumber tafsir di zaman ini, yaitu di zaman para sahabat. Karena sahabat di hadis al-asr ya'tamidun fi tafsirihim lil-Qur'an al-Karim ala arba'ati masadir. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum majma'in pada masanya mereka itu berpegangan ketika menafsirkan Al-Quran pada 4 sumber. Al-awwal, yang pertama, Al-Quranul Karim. Mereka berpegangan pada Al-Quran itu sendiri. As-sani an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka rujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Was-salis, yang ketiga, al-ijtihad wa quwwatul istinbath. Mereka menggunakan ijtihad mereka dan juga kekuatan istinbath yang ada pada mereka. Warabi' ahlul kitab, dan yang keempat dari ahlul kitab Yahud wan Nasara. Baik, insyaallah taala rincian-rincian dari 4 masdar ini, Al-Qur'an Karim, bagaimanakah ketika mereka mencari tafsir dalam Al-Qur'an, bagaimana tafsirul Qur'an bil Qur'an, ya, dan juga Nabi SAW, bagaimanakah sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an. Kemudian ijtihad, bagaimanakah ijtihadnya mereka para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran, bagaimanakah kekuatan pemahaman mereka dalam Al-Quran, dan juga ahlul kitab, bagaimanakah mereka para sahabat bersandar meminta keterangan dari mereka ahlul kitab. Adapun untuk ahlul kitab, mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum majma'in, kebanyakannya ketika mengambil dari ahlul kitab itu hanya mengambil rincian-rincian kisah yang ada di zaman Nabi mereka, seperti kisahnya Nabi Musa atau kisahnya Nabi Isa atau yang lainnya dari kisah-kisah yang dalam Al-Quran yang macam buham. Itu rinciannya mereka tanya kepada ahli kitab yang disebut dengan Israiliyah, ya, dongeng-dongeng Bani Israil. Kalau orang Bani Israel itu memang cagu dongeng. Antum kalau baca kisahnya Bani Israel, masya Allah, bisa naik turun kepala antum. Naik turun, keleng-keleng, ketawa-ketawa sendiri. Baik. Kenapa? Saking serunya. Baik. Tidak usah dibawakan. Nanti tambah malam. Banyak. Kalau kita sering baca kisah-kisah mereka. Dongeng-dongeng Bani Israel, masya Allah, mantap. Baik. La yujadu mislukum fil alam, tidak didapati seperti mereka di alam semesta ini. Kalau sudah nurut, betul-betul nurut, tapi kalau sudah bangkang, wah, kalah dibanteng. Betul-betul pembangkang. Baik. Kalau mereka sudah taat, masya Allah, kuat pendirian mereka. Tapi kalau sudah yang namanya al-ainat membangkang Nabi mereka, tidak tanggung-tanggung dibunuh Nabi tadi. Ya kan? Walau kisah anhum kathirah. Kisah mereka sangat banyak. Walai salmaudik bahtus. Dan bukan di sini tempatnya. Nanti saja kita bahas kisahnya mereka saja. Biografinya, mufassirun dari kalangan sahabat. Antak. Baik, kebihadan naqsaf insyaAllah kita berikan pada pertemuan berikutnya pembahasan-pembahasan yang berikutnya. Rincian tentang sumber-sumber tafsir di zaman para sahabat. Al-Quran, wal-Nabi, al-Ijtihad, wa-Quwat al-Istinbath, wa ahli kitab. Baik, barakallahu fikum, kebihadan naqsaf, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, fadhlu barakallahu fikum.